الخافيك وغيري يا مؤيد يا مماجد يا إما ما لك بلا تغيري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا سعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا مرحبا يا رسول الله نور العين مرحبا مرحبا جدا حسين مرحبا حوضو الصفي المبرد مرحبا وير دون يوم نشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدا حسين ما رأينا سحالنا مرحبا مرحبا في سراك إلا إليك مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا اللهم ما كان عضالة مرحبا مرحبا والملأ صلوا عليك مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رب رجاتي كفر عني يا الذنوب واغفر عني سيئاتي يا نبي سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا وذنوب الموبقات أنت ستار الشاوي ومكين لولا أنا شعراتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علم ربي فارحنا جميعا بجميع صالحاته صلى الله على محمد محمد يا رسول الله الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى عليك الله يا أبناني صلى عليك الله يا أبناني يا مصطفى يا شرف وأكرم رحماني يا مصطفى يا شرف وأكرم رحماني صلى عليك الله هو يا أدناني صلى عليك الله هو يا أدناني يا مصطفى يا صاح وترحمني يا مصطفى يا صاح Yeah. مصطفى يا صلى وأكرم رحمتي يا مصطفى يا صلى وأكرم رحمتي يوم نالت بوعدي ابنة طفابين من فخر ما لم تناله النساء وأتت قوما بأفضل مما عملت قبل مريم الأدراء صلى عليك الله يا مصطفى يا صاحب وكن رحمتي مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليه هو وباء وتوالد بشرى وليد المصطفى وهك الهناء صلى عليك الله هو يا أجنبي يا رسول صلى عليك الله هو يا أجنبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة دور رواية وروية فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عف اللهم قبره الكريم بألف سدر من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة بالسلام المبين سلام سلام سلام بنقطة التعيين بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي غرامي ص بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا أسمى التكوين من عاد كن فيكن يا غرامي نبي كان أسمى التكوين من عاد كن فيكن يا غرامي صلاة صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حقا نظير مبيسا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا السلام المبين لنقاط الضعين يا غرامي الله يا الله يا رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا يا غرامي صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه يقف العبد يكفى يا من تنزى في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشد واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات شق دجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه وللهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته وللمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلى همة وبنية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتثني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة ونديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك وما مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة المشرفة أجرا وثوابه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسكنا غيث يعم سياب سيبه سبسب وربا واغفر لنا سجي هذه البرود المجر محبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقله وسقنا وسله عيبه وعجزه وحسره وعيا وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأسغى اللهم أصلي وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وسفه الدري بأقرات جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود خلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususan guru kita semua Al Habib Hasan bin Zain Al Idrus dan para pendengar radio Al Hidayah FM dimanapun Anda berada. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada permohonan doa yang pertama dari bapaknya Mas Saiful, Bapak Wakhori. Bapak Wakhori juga untuk Bapak Subiono dari Kalioso yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. Mowardi Solo. Semoga Bapak Subiono dan juga Bapak Wakhori dan siapapun dari jamaah-jamaah kita yang sedang sakit, keluarga-keluarga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna bisyiril Fatihah. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan beberapa pengumuman pengajian Al-Hidayah terdekat besok malam. Hadirilah majlis zikir dan solawat Gerakan Pemuda Al-Hidayah, insyaallah bersama saya, bersama Habib Syarif Maulahela, bersama Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi dan bersama Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, besok Selasa 13 November besok malam bertempat di Dukuh Ngeleses, Desa Pandean, Jalan Ciung Wetan, terus nanti ada umbul-umbul Al-Hidayah. Dan insyaallah nanti ini mubalake sing siapa yumbuh. Pokoke habibe banyak. Ada Habib Syarif Maulahela, ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, ada Habib Abdurrahman Al-Attas. Nanti insyaallah juga bersama saya besok malam di Dukuh Ngeleses, Desa Pandean, Jalan Ciung ke Timur terus. Tanggal 13 November besok. Terus kemudian yang kedua, pengumuman hari Rabu malam Kamis pengajian di rumah Habib saya libur ya, kayaknya Rabu malam Kamis dipindah di mana? Pengajian di rumah beliau libur malam Satu Suro. Rabu malam Kamis hadirilah pengajian akbar bersama Romo Ki Haji Ahmad Baidowi di Masjid Al-Hikmah Grogol. Masjid dua lantai tingkat itu ya, utaranya jembatan Bacem. Insyaallah di Masjid Al-Hikmah Grogol bersama Kiai Haji Ahmad Baidowi, Suryah Majelis Al-Hidayah, hari Rebo malam Kemis. Saya enggak ada, saya di daerah bandara. Terus nanti hari Kamis malam Jumat rutinan Majelis Al-Hidayah buat teman-teman di Kabupaten Sragen. Rutinan Majelis Al-Hidayah Kabupaten Sragen nanti hari Kamis malam Jumat tanggal 15 November 2012. Kamis malam Jumat rutinan Majelis Al-Hidayah Kabupaten Sragen. Itu beberapa pengajian terdekat kita Majelis Al-Hidayah. Besok malam di Ngeleses, terus malam Jumat di Sragen. Sing melune Sragen ramelu ya rapopo. Terus aduh ya. Terus tanggal 14-nya rebunya di mana namanya, di Masjid Al-Hikmah Grogol, utara jembatan Bacem. Saya informasikan saja malam Suro ya, nanti ba'da asar dibiasakan membaca doa akhir tahun, nanti kemudian pada maghrib membaca doa awal tahun. Itu biasanya di buku-buku Yasin itu ada ya, buku Yasin itu ada. Itu ayo dibiasakan jamaah Al-Hidayah semuanya dibiasakan membaca doa akhir tahun, yang intinya doa akhir tahun itu kita mengharap, kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa masa lalu. Intinya seperti itu. Doa awal tahun intinya mohon perlindungan di tahun-tahun yang akan datang, mohon semoga lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, intinya itu. Nanti dibaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Doa akhir tahunnya dibaca ba'da asar sebelum maghrib, doa awal tahunnya dibaca pada maghrib, antara pada maghrib sampai isya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian imbuan lagi arep nonton kebu karepmu, ya. Nih mbok yo jam 12 mungkin go turu wae. Ya kemarin sudah kita gaji. Arep nonton kebu ra apa-apa. Nenek-nenek rebutan tretong kebu, rasah melu rebut. Anak pengen entuk tretonge sesuk wae ning alun-alun kidul. Nah, itu akeh tuh mereka. Ya jadi enggak monggo lah kalau mau mau sekedar tahu enggak apa-apa, sekedar tahu. Wong kumpul wong akeh. Sekedar tahu rapopo, melu wedangan rapopo, rame niku malam suro. Kalau saking pengen ngerti nih, jam 12 bengi anak kulanan tak gugah pengen ngerti kebu. Nek bengi piye, barang tekan kono malah turu. Pengen ngerti kebu silahkan, nek pengen ngerti rebutan ya. Sesuai nih alun-alun gitu, kebun ini alun-alun gitu. Jam 12 bengi ngapain ya, repot-repot metu nonton kebu. Tapi kalau mau nonton silahkan. Yang penting di situ tidak ada keyakinan bahwa kotoran kebu itu mengandung berkah dan sebagainya dan sebagainya. Kemarin sudah kita sampaikan yang syirik mana yang enggak mana lah. Oke, bisa membedakan jamaah Ahlussunnah wal Jamaah tidak asal sekedar memukul, tapi ini loh, negur sekedar nonton tok ya boleh-boleh saja. Ya kan? Dan penting yang syirik mana kita sampaikan kemarin sudah kita kaji hari apa kemarin malam Minggu ya. Kita kaji membahas tentang kebu Kiai Slamet. Pengajian judulnya kebu Kiai Slamet. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kerawuhan tamu guru kita Al Habib Hasan. Beliau ini baru rawuh pertama kali di Masjid Jami Al Hidayah ini karena rutinan pada malam hari ini harusnya Habib Saleh Al Jufri, tapi karena beliau belum mundur dari pulang haji, maka beliau Habib Hasan yang mengganti pada malam hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Bapak itu lebih di sini tuh, di situ nggak kita anu di sini tuh. Ibu-ibu biar tahu tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-ibni wa qad nadana labbayka ya man dallana wahdana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحدانا مع آلك الأبهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين اللهم آمين. الحمد لله kepada beliau Pak Haji Soni Warsono yang insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, ma'asihah wal'afiyah wal'barakah. Kepada para asatid dan asatidah, hadirin wal'hadirat yang hadir di tempat yang mulia ini, yang insyaallah hajat doa kula panjenengan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Insyaallah berkat kula panjenengan saged rawuh hadir kempal sareng teng dalu menika, insyaallah dipun paringi kalih Allah Subhanahu wa taala rahmah lan barokah, manfaat ilmu kula panjenengan, dan insyaallah diakhiri usia yuswa kula panjenengan kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dados kula panjenengan jenengan paham basa Jawi punika. Paham. Nek kula mboten paham. Tapi saged ngomong. Nah, niku bahasa Jawa, enten bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa dunia dan akhirah. Bahasa kubur. Yaitu yang niku faham bahasa Arab, maka insyaallah dibukakan 1000 ilmu oleh Allah. Bukan makna mung setunggal 10-100 tok, tapi 1000 ilmu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa Arab. Jadi yang niku faham bahasa Arab, insyaallah bahasa napa kemawon niku saged faham. Gampil. Syekh Ali Jabir niku ditangkelat kalih guru kula Ustaz Alawi Al-Habsyi. Ya Syekh, panjenengan niki sinau kalih bahasa Arab. Panjenengan niki sinau basa Indonesia niku pinten dinten? Alhamdulillah yum wahid. Cuma satu hari saja saya bisa bahasa Indonesia. Syekh Ali Jabir. Gampang, semua bahasa itu gampang. Yang penting bahasa Arabnya bisa. Alhamdulillah saat kula nggih bahasa Arab. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niku bahasa Arab. Pas maos Quran niku bahasa Arab. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nikmat dari Allah taala itu sangat banyak. Nek basa Jawi nipun niku enten nikmat kata, enten nikmat kuwata. Nek nikmat kata, nah niku nikmatun. Nek setunggal tok cepet entek. Nek nikmat niku kuwata. Niku ni'am. Jamak daripada nikmat. Ni'am, ni'amun. Niku ni'mati kuwatah orang tak-entek. Kok sakit Ustaz? Soalnya disyukuri. Kalau panjenengan ni angsal ni'mat kathah, titipan Allah Ta'ala kuwatah ni'mat kathah itu kalau disyukuri, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada cangkelet kali panjenengan, panjenengan gadah hirung bu? Gadah. Pinten setunggal. Nah, irunge panjenengan diletakkan di sini purun, Bu. Mboten purun. Ya hidung itu di sini, Ustaz. Nikmat dari Allah. Panjenengan dikasih hidung, saya dikasih hidung. Tapi alhamdulillah hidung saya mancung, hidung panjenengan. Kula mboten nyindir tapi ngenyek, Dok. Itu nikmat dari Allah. Maknanya apa Ustaz? Artinya kita mendapatkan nikmat dari Allah tapi jatahnya berbeda. Saya kasih contoh lain. Panjenengan ngertos curut. Curut. Mboten benten. Curut. Curut itu mboten saged minggah meja, mboten saged. Nek enten curut kok munggah meja kiamat. Ngoten. Iya. Yang naik meja itu cuma tikus. Curut ini dikasih jatah nikmat rezeki dari Allah taala, tikus juga dikasih jatah rezeki dari Allah. Tapi anehnya tikus punya mata, curut tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat curut ini. Tapi kok bisa makan Ustaz? Kok dikasih rezeki sama Allah taala Ustaz? Wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazid wa la tanqus. Wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Jadi semua sudah dibagi oleh Allah. Mau itu rizki, mau itu ajal, mati, semua sudah maktub ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali dengan qada dan qadar Allah. Contoh nih, wow, curut. Curut itu subhanallah bisa makan. Padahal tidak punya mata. Jarang curut kok jalan tengah itu jarang. Mesti minggir. kan ngoten. Subhanallah, minggir. Nek kula mboten bucal roti, nggih mboten dahar roti niku. Curut. Saya pas makan roti entek separuh, sing separuh ora entek, tak buang sebenarnya. Saya buang. Tak bucal kali kula. Subhanallah. Jalune curut lewat, curut ketabrak roti gelek. Alhamdulillah ya Allah, aku untuk roti. Roti dari siapa ini? Saya doakan orang yang memberikan roti ini panjang umur, cepat jodoh ini. Nah, padahal wis kawin. Subhanallah. Ini curut. Tikus lain lagi. Tikus kalau mau turun dari sarangnya mesti jelalatan. Apa meleh tikus dah sireng? Nah. Pulau Panjenengan. Tikus dah sireng. Tikus itu jelalatan. Naik meja, enten tiang mak jerantal langsung hilang. Niku tikus. Subhanallah. Benten kali curut, tapi dijatah kali Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut. Jadi semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, kita mendapatkan nikmat itu ada jatahnya sendiri-sendiri. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan kok syukur, insyaallah berarti ditambahi nikmat kali Allah Subhanahu wa taala. Kula nate mireng setunggal cerios saking Pak D kula Al Habib Husain bin Hasan Al Ijrus, Palugunan Pasar Kliwon. Panjenenganipun Al Habib Husain niki cerios kalih kula enten setunggal ibu-ibu mbak-mbak ngoten. Dateng teng griyanipun Habib Husain. Ya Habib, nyuwun pangapunten, Beb, tulung utang kula niki kuwatah gitu. Masyaallah. Utang kula niki kathah gitu. Dak kula niki mboten saged bayar, Beb. Ya apa nek ngoten kula tak bunuh diri mawon. Sik mbak, kowe teko malah nangis-nangis bunuh diri. Sik, tak kei jalan keluar. Saya kasih jalan keluar, ndak usah kuatir. Ngeten. Dek wingi enten setunggal tiang niku dateng kali oji napa to ji. Mata siji. Alias yang mata yang satu tidak bisa melihat, yang satu normal. Lah orang itu ngomong, "Beb, ngapunten, nyuwun tulung nek enten tiang purun nyedekah ke motone niku mripate setunggal tok kula tumbas sak M." Itu ember lho, iki M tenanan. Sak M beb kula tumbas. Ha niku, Mbak. Ora usah bunuh diri. Ameh dituku sak M moto siji. Lho beb, ampun beb lara nek dicukil katanya. Daripada bunuh diri, disyukuri yo ngoten beb, ngoten kula mboten sias bunuh diri, masyaallah. Nikmat itu. Nikmat dari Allah Ta'ala tidak bisa dipungkiri. Kula panjenengan donga, nggih, ibu-ibu donga, bapak-bapak donga, tahajud ben dalu. Peles sangu catut, ya Allah, kula kepengin irung mancung, ya ora bakal. Lah niku pun jatah saking Allah. Jatah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu, nikmat dari Allah. Ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la nikmat itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kula paringi contoh malih supaya bisa berpikir. Kula panjenengan dititipi kathah kalih Allah. Apa? Wajah. Kula panjenengan niku kadang bingung ngoco ben pinten, ping pinten, Bu? Masyaallah, ngoco niku ping pinten? Kathah pundi jenengan ningali Quran kalih ningali kaca? Nah. Engko sing mlebu surga kacane. Subhanallah, ngoco. Ameh ngoco, ameh ora, nek tambah tuwek ya tambah keriput. Makane panjenengan syukur dititipi Allah Ta'ala niku kuwatah. Dititipi istri, anak, suami, harta, semua rumah, mobil, semua adalah titipan Allah. Jasad kita, hati kita, roh kita dijaga dengan baik, disyukuri. Punya suami elek, witang, kok silite dandang, disyukuri, dimanfaatkan keelekan. Dungge, masya Allah, syukur. jenengan punya istri cantik, suami cantik, bingung metu sejelak wis pikiran. Waduh, kemu-kemu jangan-jangan atut wong liya ngoten. Nek elek syukur sampai tua yo awet elek terus. Ngoten. Syukur iki contoh mawon. Subhanallah. Kita dititipi harta oleh Allah, kita dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Supaya anak, istri kita, suami kita, keluarga kita nanti kalau kita mati mereka mendoakan kita. Mereka mendoakan kita. Itu nikmat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kula panjenengan mungkin didatangi oleh Israel tapi belum melaksanakan titipan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi kita jaga. Kula nate kemutan setunggal kisah. Ada seorang alim, pinter, saleh, sugih legedu. Pokoke sip tok markotok dipek kabeh pokoke. Sing hadir remut mereka Yaman. Ingkang paringi asma Syekh Abdurrahman Baraja. Syekh Abdurrahman Baraja. Nah, satu waktu Syekh Abdurrahman Baraja ini meninggal ditahlilke kalih putranipun piyambak. Nah, putranya ini tidak mengetahui kalau Syekh rencange Syekh Abdurrahman Baraja. Nak tak kandang. Bapakmu iki wong sip masyaallah. Mosok nggih. Ada ceritanya, ada. Ngeten. Dulu itu Syekh Abdurrahman Baraja orang yang kaya, alim, pintar, masyaallah ngajar dakwah. Masyaallah pokoknya. Bersih hatinya, saleh, kalih sinten kemawon sae. Dijuta uang ben gak mati-mati dhewe. Ngoten. Syekh Abdurrahman Baraja niku ngoten. Kok mati-mati dhewe wong kula panjenengan nenggo jatah. Jatah napa? Antrian mati. Nggih napa nggih, Bu? Nggih. Masih punya mbah enggak? Masih. Buyut mati. Nah, sudah meninggal buyutnya. Jatahe panjenengan kapan? Ayo. Wis kawin urung? Pak Soni dicarikan Pak Soni. Ini subhanallah nunggu jatah. Kula panjenengan nunggu jatah. Akhirnya dibocori kali tiang lewau. Syekh Abdurrahman Baraja itu orangnya hebat masya Allah. Nanti setunggal wedal enten setunggal kiai datang kepada Syekh Abdurrahman Baraja. Sampai 10 orang kiai, 10 orang ini ada yang kiai, ada yang habib, ada yang ustadz, ada yang masyayikh, syekh, ada yang luar biasa. Orang-orang besar semua, dakwah semua. Tapi mereka di dalam hartanya itu masih pas-pasan. 10 orang ini butuh uang untuk memberikan nafkah kepada keluarga, ada yang butuh untuk apa itu dakwahnya, ada yang butuh kangge bayar utang orang lain, ada yang butuh untuk kesehariannya. Pas mentok sedoso tiyang nek wau datang kepada Syekh Abdurrahman Baraja. Ditanya, ada apa ya Habib? Ngapunten ya Syekh, saya mau pinjam uang. Oh masya Allah, berapa? 2000 dirham masya Allah. Wadah. Tempo pinten sasi, setunggal sasi, setunggal bulan. Oh nggih, diparingi 2000 pulang. Orang yang kedua, Ustaz, utang berapa? Mau apa? Saya mau pinjam ya Syekh. Berapa? 2000. 10 orang 2000 semua. Temponya sama, 1 bulan. Subhanallah, mereka pulang sampai batas waktu habis ditentennya orang teko-teko 10 wong. Bingung sudah nyuruh memerintahkan kepada pembantunya. Pembantuku, tolong ya fulan, panggil 10 orang itu. Fulan panggil semua. Jenengan tangklet tempo setelah 1 bulan sudah selesai, bisa bayar enggak? Kalau enggak bisa bayar, panggil ke rumah saya. Suruh ke sini. Jenengan dawuh marhaba. Berangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Beb. Jenengan supe nopo? Utang lho. Oh nggih. Tempo setunggal sasi. Lah terus sampun telas, tempo meleh kula mboten saged bayar. Diundang karo bosku. 10 orang tidak bisa membayar, 10 orang datang ke rumahnya Syekh Abdurrahman Baraja. Datang ke sana ditangklet, tempo berapa bulan? 1 bulan sudah bisa bayar. Belum, saya mau minta tempo lagi. Ya sudah, lunas. Lunas. Ditambahi meleh 2000 lagi. Ini buat sampean. 10 orang tidak bisa bayar, 10 orang dilunaskan. Tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru, cari amal yang lain saja. Ini kangelan lagi. Wangel lagi. Kalau mawon lagi bomboan. Masya Allah. Cari amal yang lain saja. Ini buat supaya kita faham saja bahwa titipan Allah Ta'ala itu banyak. Itu termasuk nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Itu keluarga. Kita dititipi keluarga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di dalam keluarga itu banyak fadilah. Seorang istri yang mencucikan baju suaminya satu saja, itu dosane kabeh gogrok entek. Kenapa boten enak? Jenengan Bu, boten usah sholat tahajud, boten usah maos Quran, boten usah pengajian. Kok mas Alidaya sepi. Sengake ibu-ibu. Ini jauhipun Nabi Muhammad hadis. Boten usah napa kemawon. Namung nek sholat gangsal wedal tok. Lan siam Ramadan tok yang wajib-wajib tok. Tapi jenengan taat kalih suami didik anaknya dengan didikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piye salate, piye ngajine, piye tau kumpul wong saleh apa ora. Itu subhanallah panjenengan angsal derajat paling tinggi di sisi Allah. Ora rasib, enak. Ora usah jumpa-jumpi tahajud ngasih batuke kapalan. Ora usah sedekah akeh-akeh, ora usah ngene. Gampang. Napa malah panjenengan ditambah ngaji, ditambah sedekah, tambah tahajud tuh malah top markotop sudah. Itu seorang istri mencucikan baju saja satu baju suaminya itu gogrok kabeh dosane. Suami yang nyenengke hati istrinya, subhanallah. Mungkin dirangkul kalih Nabi Muhammad, gelek disikep kalih Nabi, ojo nek ndi-ndi kowe melu aku nek surga. Oh, so nanti, oh, so melayu, bingung aku yang golek gue, melu aku. Ya, masya Allah, disikap kali Nabi Muhammad, oh, kula mawon disikap Pak Haji Soni aja seneng kula, masya Allah. Napa malah disikap Nabi Muhammad? Pak Haji Soni kan buat dini nikap kula kalah kula. Disikap Nabi Muhammad, masya Allah. Itu seorang suami yang adil kepada keluarganya. Orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan didikan yang baik. Man rabba saghiran hatta yaqul la ilaha illallah lam yuhasibullah, kata Rasulullah. Seorang tua yang mendidik anak-anaknya dengan didikan Rasulullah cuma saja bisa mengucapkan la ilaha illallah tok sang anak tadi itu, maka orang tuanya tidak akan dihisab oleh Allah. Kan senengan kepengen melebet surga. Boten dihisab, boten diadab kali Allah. Nek teng akhirat boten dihisab, boten diadab, kubur enak mesti. Nek di akhirat kok diadab, dihisab, mesti kubur boten enak. Dan iku ngentosi akhirat iku suwi, diselentik terus kali malaikat. Sakit, boten enak, boten sekejo. Ini subhanallah. Didik anak kita dengan didikan yang baik, insya Allah boten dihisab, boten diadab kali Allah. Gampel. Hadis ini, hadis. Istri yang manut dengan suaminya, manut apa Ustaz? Manut dijak hore-hore. Napa hore-hore? Malam Jumatan niku lho, taah. Sampai orang mudeng. Iki etok-etok mboten mudeng napa? Malam Jumatan ibadah. Lho nate enten setunggal kiai. Kiai ndek oh yuswani pun wolong dosa, pun sepuh. Istrinya meninggal, kawin meleh, nikah meleh. Angsal gadis, subhanallah. Angsal gadis, amin. Angsal gadis, subhanallah. Ya kok mau saat gadisnya nikah sama kiai? Lho, tiang dek nikon itu manut-manut. Nempun kelahiran 90, 90 mendur, itu mesti ngayal-ngayal. Oh, ini ku leres. 90 mengisar, ini ku ya akeh ngayal ya, tapi mek sidik. Niku subhanallah, nek 90 mendur, 90 siji, 90 loro, ngantos 2013 niku akeh ngene ya. Wis didongakno ae cepet mati. Kakean ngayal lho. Ora usah dibahas, ora usah dimusuhi, ora usah dibantah. Ya Allah, cabut saja nyawanya daripada kakean dosa ngono ae. Kuwi iki dongane ulama lho. Nggih. Saya punya kakek, Pak Haji Soni punya kakek, jenengan punya kakek. Lah kakek saya dan kakek panjenengan kan sudah meninggal. Terus kula panjenengan kok nglakoni dosa, terus dijelek ya Allah putuku, kakean dosa. Niku panjenenganipun kakek kula panjenengan donga ya Allah. Tolong ya Allah, cabut nyawa cucu saya daripada kakean dosa. Wis tak dongakno untuk hidayah, ya malah orang untuk. Subhanallah, takon salat terus donga ben salat ya ora salat-salat ya Allah. Wis sedang cepet dicabut kakean dosa daripada. Lho ngoten. Subhanallah. Nah enten tiyang ngayal, ya Allah cabut nyawanya. Ben gak kakean dosa ngono. Dijungak untuk hidayah orang untuk pemlebet majelis taklim al hidayah. Keluar dari tempat ini mendapatkan hidayah. Nah, akhirnya si kiai tadi itu kawin sama nikah sama sang gadis. Pas malam Jumat dijak ibadah mau. Besok mau. Ya jelas ya Allah aku jenam delok wong tuwa ngene. Bingung. Subhanallah Pak Yai nek wong kemut. Nggih ngempet pas ngajar murid-muridnya niki kiai pondok gede. Ngajar murid-muridnya kados menika buka kitab Nahwu Jurumiyah bab Rafa'. Wahai murid-muridku, kita sekarang belajar bab Rafa'. Rafa' adalah dhammah. Dhammah itu nisbat kepada seorang perempuan langsung melayu nih bab nikah lho napa enten. Bab Nahwu Jurumiyah kok langsung ke bab nikah. Seorang perempuan sing gelem dijak hore-hore karo bojone itu insyaallah mendapatkan pahala haji mlebu surga sak tekae. Pak dewe. Nah, istrinya Pak Yai mireng saking dalam tadi saking mlebet. Mireng. Ya Allah ganjarane kok apike ngono. Niki masyaallah. Kepengin ganjaran niku fadilah. Terus kula panjenengan dititipi keluarga kali Allah Ta'ala fadilai kathah Pak Bu, ora usah bingung. Nek suamine kenceng, istrinya ya kendo. Ya kan? Kalau istrinya kenceng, suamine kendo. Macam. Anaknya ngayal didongakno, aja malah disumpahi. Disumpahi didongakno sing apik. Niku keluarga itu banyak fadilah, enak pokoknya. Enak tenan. Subhanallah. Benjang pas Pak Yai niku ngajar, istrinya yang masih gadis datang. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Pak Yai, yuk ana apa? Sing ditutup Fatihah ngono lho. Ana apa? Hore-hore. Masyaallah. Ganjaran itu banyak. Subhanallah. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa keluarga. Keluarga. Keluarga itu fadilahnya banyak. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa ketika beliau sakit dipanggil temannya. "Eh, fulan wahai sahabatku, tolong golekno aku bojo. Ya Allah, ngloro njaluk kawin. Saya ndak mau mati kalau dalam keadaan saya tidak mempunyai istri." Elek. Di mata Allah itu kurang bagus katanya. Oh, gitu iya. Oh, nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Oleh karena itu Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tanya kepada seseorang, "Hal tazawwajta wahai fulan?" "Ya rajul, apakah engkau sudah menikah?" "Saya belum menikah, ya Allah, tak delok-delok ketok ya aku ora yakin nek kowe iki wong waras." Kok ditakoki nikah kok urung nikah? "Gak cepet nikah." "Lah kok ngoten?" Dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, salatnya orang yang sudah nikah itu berlipat ganda sampai 40 kali lipat. Saya salat sama masnya salat. Nah, yang sudah nikah, Mas. Sudah, yang belum siapa? Ini belum. Nah. Masnya belum nikah, saya sudah nikah. Masnya ini salat Isya khusyuk, masyaallah diterima oleh Allah. Yang diterima cuma satu, Dok. Ya salat Isya ikut, Dok. Kalau saya sholat isya diterima sama Allah, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 40 insya yang sudah nikah. Fadilahnya besar, fadilahnya besar. Itu keluarga titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita mendapatkan titipan Allah Ta'ala sangat banyak. Apa Ustaz? Allah dan Rasulullah. Itu titipan. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala supaya untuk nyembah Allah, supaya untuk taat kepada Rasulullah. Itu titipan. Makanya ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, malaikat bingung, ya Allah tuh Gusti, apa mboten jenengan mboten ajrih nek bumi sak isine rusak gara-gara menungso. Saya punya skenario. Wes menengai oleh malaikat. Saya lebih tahu, kata Allah. Oleh karena itu manusia yang paling hebat dan di atas segala-galanya, derajatnya di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari golongan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi kita. Untung, seribu untung kula panjenengan. Untung. Jadi Allah sama Nabi Muhammad adalah titipan supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat sholat nate setunggal wedal iblis ditangklet. Iblis, kula badhe tangklet. Sopo sing paling diwedeni? Sing paling mbok wedeni ku sopo? Aku paling wedi kalau karo wong sing ora sholat. Bingung tiang niku. Mosok iki? Napa panjenengan mboten ajrih kalih tiang engkang nuntut ilmu agama? Itu saya takut juga. Tapi yang paling saya takuti adalah orang yang tidak sholat. Kalau orang yang taat, yang sholat menuntut ilmu, saya takut. Tapi kalau pas ghafil lupa kepada Allah, tak cedai, tak godo, wani aku. Tapi nek ana wong ora sholat, aku wedi. Godo ora. Apa meneh nyedak. Niku tiyang mboten sholat. Kok ngoten? Ngeten, Pak Malaikat tak bocori. Iki dawuh. Jauh pun iblis. Subhanallah, kata iblis, dulu saya diperintah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi saya tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Akhirnya saya dikutuk, dimarah, diusir oleh Allah Ta'ala. Lana pemelih menungso dikon sujud kalau Gusti Allah Ta'ala kok mau. Jadi aku wedi nyejak ambek menungso, kuatir kecipratan musibah bala. Oh, masya Allah. Niki sholat. Nabi Muhammad di kula panjenengan taat kalih Nabi Muhammad. Terakhir saya pernah mendengar satu kisah, yaitu Syekh Sa'ad As-Sulaimi. Syekh Sa'ad As-Sulaimi ini orang yang masya Allah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Syekh Sa'ad As-Sulaimi. Tesenem dia mbak ini, kita tesenem. Masih muda. Kurang lebih 19 tahun. Sampai seperti itu. Nah, beliau ini orangnya hitam. Bahkan dikatakan lebih hitam dari Sayyidina Bilal. Loh, masya Allah, kayak apa? Sayyidina Bilal itu sudah hitam, orang Afrika. Tapi ini Sa'ad As-Sulaimi radhiyallahu anhu itu lebih hitam daripada Sayyidina Bilal. Setunggal wedal piyambake mlampah-mlampah. Subhanallah, ningali enten cah wedok niku teng mlebet griya ketinggal saking jendela ngoten. Mek seliwer mek grek atine. Ya salah. Bingung. Kita enak wong wedok ayu. Karena sudah kepengin nikah dia. Jadi golek-golek pandangan. Seliwer lagi, seliwer. Ya Allah. Ya Allah, doa andikan saja ya Allah, dia menjadi istri saya. Terus eling. Aduh, apa iso ya? Yang mbake mendet kaca. Yang mbake ngaca ngoten. Ngaca, ditingali ya Allah ayune, masya Allah. Terus piyambake ngaca, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ngerumangsani. Masyaallah. Ngerumangsani apa iso, apa pantes, apa ditampa aku. tapi saya tidak takut, saya memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, berangkat ke rumahnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bukan. Loh saat nggih Nabi, dengaren nggih Nabi, dengaren. Monggo pinarak nggih Nabi duduk. Kok ketoke tak delok-delok wajahmu seri-seri iki, berseri-seri kok seneng. Ana hajat apa? Mboten Nabi. Ana hajat apa ayo ngomong? Mboten Nabi. Isin. Ah, aku reti dawuh Nabi. Kita ya kepengen kawin. Duh, jenengan kok reti Nabi, kok ngertos? Nggih, saya tahu. Sik-sik, saiki wis ana jodone apa ora? Wis ana pandangane apa ora? Dereng Nabi. Lah terus, tapi kula ndek wong ningali sak sriwer Nabi. Wah, ayu masyaallah. Lah sinten ngapunten kula mboten ngertos Nabi. Pundi griyane mriku Nabi? Oh, itu adalah putrinya Abu Lubabah. Masyaallah, Abu Lubabah. Abu Lubabah. Mereka Nabi ini, ya Allah, Abu Lubabah ini galak katus Sayyidina Umar. Kewajan dari mertua. Aduh, Abu Lubabah. Wes ora usah wedi. Engko aku sing njaluk. Macan Nabi ini. Ya wes duwe mahar. Dereng Nabi, kula niki miskin ati karep bondo cupet. Masya Allah. Ya wes nek ngoten tak kei diparingi kalih Nabi. Gelek. Dipendetke melih kalih Nabi saking Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat yang kaya-kaya. Dikumpulkan kalih Nabi, oleh Nabi Muhammad, dimasukkan kantong, diberikan kepada Sa'ad As-Sulaimi. Saiki kowe Sa'ad ngomong karo Abu Lubabah, nek kowe tak kongkon aku jaluk putrine Abu Lubabah. Ngoten Nabi, nggih, sendika jawuh siap. Berangkat lali pamit kali Nabi. Amin nanti saat. Oh ngapunten Nabi. Salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung seperti berangkat perang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan kali Abu Lubabah. Ada Abu Lubabah. Yo saat. Enggir. Tapi tak keluruk. Kok dengaran, enggih dengaran. Lekan hajat nopo. Kulo kangen kalih panjenengan. Ya Allah, wajah panjenengan iki kok ganteng. Nah, ngepek hati nih mertua. Panjenengan nek badhe nikah, kulo wasiati. Ojo di pacar calone. Dosa pacar mbok bapake. Kok ngoten Ustaz? Al um madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah sekolahan pertama untuk anaknya. Ora usah pendekatan, ingin tahu anaknya bagaimana sifatnya, ora usah, ora ono dalile. Quran pun tak ubek-ubek entek Qurane. Hadis entek kabeh Bukhari Muslim. Ora ono dalile pacaran. Nek ibunya bagus, baik, salehah, ayahnya saleh, mesti anaknya apik, wis ngandel. Ngandel itu. Nek ameh macar, pacar bapak ibuke. Nah, gawakno coklat, gawakno es krim, es tung ngoten. Enggak manut dhewe. Subhanallah berangkat. Lah monggo-monggo saat mlebet nggih. Monggo pinarak. Nggih, matur nuwun. Ora linggih-linggih. Mari duduk. Iya, lah itu belum duduk. Oh iya, belum duduk. Ayo keluarkan makanan-makanan, keluarkan makanan. Wah. Ayo monggo di monggo dipendet. Dewa maju mundur. Abu Lubabah masuk entek. Wong ijen nom ya, maklum sahabat Nabi niku polos-polos. Tidak ada benci sama orang, tidak ada hasad sama orang, ora kaku, ora melepuk, orang kemelinci, ora sombong, ora macam-macam. Penyakit hati tidak ada. Ketika ada satu ulama diajari kitab Ihya bab hati, subhanallah. Bab hati niku bingung, iki apa iki ana hasud, ana riya, iki panganan apa, ketuk lindri apa-apa iki. Loh, sampai ndak tahu ini, ndak tahu. Ini penyakit hati ya Allah. Aku ora tahu reti penyakit kaya ngono. Loh, masyaallah, api-apike. Eh. Yang saat ini kan sip sidik langsung masyaallah. Imamane sak tampak. Jubahe rangkep swidak rolas. Istilahnya ngoten, sepatune sepatu kulit kidang. Masyaallah. Yang saat ini ngoten. Subhanallah, sudah selesai makan ditangklet ke Abu Lubaba. Saat ada hajat apa? Alhamdulillah. Pertama kali saya kesini untuk silaturrahmi. Yang kedua, saya mau silaturrahmi. Iya, bagus-bagus silaturrahmi. Nah terus, iya, jadi pertama kali saya datang kesini mau silaturrahmi. Iya, saya sudah tahu. Banget wedine wong galak Abu Lubaba. Yang kedua begini, saya mau silaturahmi. Yang kedua, saya diperintah oleh Nabi untuk meminang ngelamar putri panjenengan. Sik, ndek bengi aku ngimpi apa ya? Lah kok ngoten niki perintah Nabi, ora percaya. Nabi niku nek merintah mesti sak kufu. Lah kok ngoten? Bapaknya ganteng, putrinya cantik, mantunya ngerusak keturunan. Lah tesih nem nangis dlewer, nangis ya. Wis saiki kowe muleh daripada saya naik darah tinggi ya. Ayo muleh. Lu sahabat niku ngoten mboten benci. Itu skenario saja. Ngamuk tapi mboten njocak. Benten kula panjenengan. Subhanallah. Pulang dia. Wis kowe muleh ae wis. Pulang mbek nangis, balik meleh. Diterima. Ora tak terima kata. Muleh. Nangis ke rumahnya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Lho napa kok mewek? Kula ditolak Nabi. Lho kok iso ditolak? Wis ngomong nek aku sampun Nabi, niki perintah Nabi. Tidak percaya itu Abu Lubabah. Masya Allah. Wis aku engko tak ngomong karo Abu Lubabah. Wis ora usah nangis, linggah ya. Cep cep cep kata Nabi. Ben iki leres critane ngoten. Lho Nabi iki nggih kadang guyon. Kalau orang anak-anak muda itu Nabi seneng sama anak-anak kecil. Subhanallah. Panjang umur, sebentar lagi Abu Lubabah datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Abu Lubabah, ada apa? Ngapunten Nabi kula badhe tangklet napa leres sedanten menika perintah saking panjenengan. Leres. Oh, tentu Nabi. Nggih. Lah kok mbok tolak? Kula mboten nolak kok Nabi. Kula niki ajre, kok mboten. Dan apa putri kula niki purun kalih saat. Yo ditakok ah. Takoki. Wis takok dereng lho. Takoki sik. Oh ngoten Nabi nggih pula. Eh putriku sampean tadi dilihat oleh seorang laki-laki. Nggih Pak. Semua itu adalah perintah Rasulullah. Namanya adalah Sa'ad As-Sulaimi. Pikir peng sewu lho ya. Pikir peng sewu. Katanya Abu Lubabah ngoten. Katanya putrinya, saya enggak usah mikir Pak. Kalau semua itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siap sendika dawuh sama'an wa ta'atan. Nikah. Tenang, tenang Pak. Niki saat lo ya mbuseng, ora usah mbuseng-mbuseng ame ora. Emangnya gua pikirin yang penting perintah Nabi, siap. Subhanallah, dinikahkan oleh Rasulullah. Ya Sa'ad, zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka fulanah binti fulan al-adhinni wa muwakkili fi tazwijiha wa nikaiha minka waliyuha syara'an abuha Abu Lubabah bimahar kada wa kada. Langsung diterima. Kok pintu nikahaha wa tazwijah bil maharil madhukur. Dua wa madhukur. Banget seneng. Sudah Rasulullah doa selesai. Saat sekarang kamu boleh pulang honeymoon. Ayo honeymoon, honeymoon, honeymoon. Siap Nabi. Ora usah diperintah katanya. Sahabat guyu kabeh. Ora usah diperintah Nabi, siap. Berangkat. Baru keluar dari masjid, baru pakai sandal, Nabi Muhammad mendapatkan perintah. Apa perintahnya? Perintah untuk perang melawan orang-orang musyrikin. Diumumkan oleh Nabi Muhammad saat As-Sulaimi mireng suanten Nabi Muhammad. Bertanya-tanya, hati kecil dan hati besar tukaran. Hati kecil mengatakan saat ojo ngeyel yo. wes ayo melu perang karo Nabi. Sendika jauh ojo durhaka, hati besar saat seumur hidup sekali. Huri huri. Eman-eman lho ya. Ya nek kowe perang iso mulai, nek sing mulai jenganmu ambek kelambimu tok. Kowe mati bingung. Tapi tetap saya akan taat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Oh, niki sahabat. Masya Allah, masih muda 21 tahun. Berangkat tapi nek aku melu perang mesti dikon mulai karo Nabi wong ngantek nanyar. Nyamar ninja-ninja khatori ngoten. Perang. Kula panjenengan misal nganten anyar diundang kali Pak Haji Soni, ayo hadir di majelis Al-Hidayah engko bagi nganten-nganten anyar, ya kan sore nikah malam pengajian lho apa ana sing hadir nganten anyar sing hadir tak kei TV 20 in lho niku mendhet TV-ne tok langsung mulai nganten anyar soalnya. Insyaallah. Subhanallah ikut perang. Sahabat bingung kok perangnya pinter iki. Sopo iki? Banyak yang mati di tangannya. Tangklet kali sahabat, tangklet kali sahabat, tangklet kali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau melihat wajah apa itu matanya tajam. Pinter. Wah, aku ngerti nih iki. Luweh becik panjenengan iki tangklet kali Nabi Muhammad. Tangklet. Ngoten nggih. Ya Rasulullah, jenengan ngertos sinten niku piyambake kok perangnya yang Mekah napa Syam napa Madinah napa pundi niku. Ah nek sing iki aku reti apal aku. Timbali. Mas. Timbali kalih Nabi. Oh nggih sedika dawuh. Perang gantian niku gentenan perang niku. Salat nggih gentenan. Subhanallah. Sedika dawuh Nabi. Apa betul sampean ini adalah Sa'ad As-Sulaimi. Leres Nabi ya, dibuka samarannya. Lok nganten nyar kata Nabi. Lok kok malah melu perang? Oh ini ke tengah-tengah perang Nabi yo guyon masyaallah. Nek kula panjenengan saged niru hatinya Nabi enak uripe. Kurang terus kula cepet wek. Masyaallah kula bocor Ibu. Bapak-bapak ini cepat mati, ibu-ibu cepat wo, awet. Gini apa nggih pak? Nggih jenengan nak cobi mati di sini. Istri kita awet ngasih tuwong. Iya, soalnya kakek mikir, kakek masya Allah. Nah, akhirnya kata saat Nabi, saya mau ingin kepengen ikut perang Nabi. Saya takut durhaka kepada Allah dan engkau wahai Nabi. Izinkan saya, kata Rasulullah. Senang Rasulullah. Wah, tenanan. Allah dan Nabi Muhammad ridha kepada engkau. Ayo perang. Wah, perang. Selesai perang, pertama kali yang ditanya oleh Rasulullah, di mana Sa'ad As-Sulaimi? Di mana Sa'ad As-Sulaimi? Dipatusi kali sahabat-sahabat. Wah, tenanan Nabi, wah menawi sampun sedo, cari jasadnya. Cari, ketemu. Baru sakaratul maut, hampir meninggal. Dipangku, dibopong kali Nabi, dipangku kali Nabi. Sa'ad As-Sulaimi melek, ningali Rasulullah, gelek, ya Rasulullah, isfa'li yaumal kiamah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku ya Rasulullah, kelak yaumal kiamah. Jangan engkau lupakan aku ya Rasulullah, syafaati aku ya Rasulullah. Langsung la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah meninggal di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nangis meneteskan air mata. Di waktu yang sama Rasulullah mesem. Di waktu yang sama Rasulullah memalingkan wajahnya, melengos. Sahabat tangklet kok ngoten ya Nabi? Saya menangis karena saya begitu heran, sedih saya ini. Melihat nganten anyar perang di jalan Allah Taala meninggal. Hebat, tidak ada kekuatan hati seperti Sa'ad As-Sulaimi. Kepada Allah dan Nabi Muhammad sangat kuat sekali. Kepanjenengan kok mesem Nabi? Saya senang karena saat ini Sa'ad As-Sulaimi ada di surganya Allah Ta'ala. Kok jenengan melengos Nabi? Saya melihat Sa'ad As-Sulaimi dijemput oleh bidadari-bidadari. Saya melengos karena saya melihat salah satu rambut bidadarinya saat ada yang ketok. Jadi saya tidak mau melihat itu milik saat, bukan milik saya, kata Rasulullah. Nah, ini orang-orang yang betul-betul kuat dititipi Allah, dititipi Rasulullah, betul-betul kuat taatnya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memberikan hati kita hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci, tidak sombong kepada siapa saja, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati kita oleh Allah taala, dan insyaallah Allah taala mengistiqomahkan kita di dalam majelis-majelis yang seperti ini, istiqomah duduk dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dilancarkan rezeki kita oleh Allah taala, rezeki yang banyak berlimpah ruah, mudah dalam mencarinya, halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang dapat kita bawa berangkat ke Mekah untuk melihat Ka'bah, untuk ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah al-Munawwarah insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah harmonis, anak-anak kita dijadikan oleh Allah taala anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dikabulkan dan diijabai oleh Allah taala hajat dan doa-doa kita. Dan insyaallah sebelum kita pulang dan berdiri dari tempat ini, Allah Ta'ala menggembirakan kita, memberikan bisyarah kepada kita, mengkabulkan hajat-hajat kita, dan insyaAllah diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab dan tanpa azab. Amin Allahumma amin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nuwun pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Buat para pendengar Radio Al-Hidayah FM di, khususnya di Boyolali, ada titipan pengumuman. Hadirilah pengajian akbar pembukaan Madin Fathul Ulum di Karang Gondang Penggung Boyolali, insyaallah bersama Habib Ali Yahya Al-Habsyi dan saya insyaallah, malam Ahad 17 November 2012, malam Ahad besok teman-teman di Boyolali. Sampai ketemu lagi di pengajian Al-Hidayah besok malam di Desa Ngleses Pandean Sukoharjo ya, besok malam Garda Al-Hidayah. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan baca selawat, gak usah diiringi musik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maulaya salli wa sallim da'iman hatta abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabiyyun al amirun nahibala ahadun abarra fi kawli minhu wa la na'ami huwa الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. الحمد لله. Ya, langsung gerak cepat set. Yang mulai dan turun. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله. وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله قبة الخضرة الله نصاص الخضرة فيه قبة الخضرة 107,6 Radio Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Jika kalian mendatangi sholat dan kami sedang sujud, maka sujudlah. Namun kalian jangan menghitung sujud tersebut sebagai satu rakaat. Dan barang siapa mendapati ruku, maka ia mendapatkan satu rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti Mutiara Malam, kajian Kitab Al-Hikam bersama Kiai Haji Imron Jamil dari Jombang, Jawa Timur. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal ukhdah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raus sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan sami sareng-sareng nampi pinten-pinten kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng nglaksanakaken pengaosan menika. Mugi sedaya menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi yen kita sami ngaos saged to nampi ilmu kang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89 baris ngandap paling ngandap. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa asyhadaka ma baroza minhu. Alima ngerti sapa Allah mungka saking sira ngerti annaka ing sak temene sira iku la tasbiru ora sabar sapa sira. Ora sabar anhu saking Allah. Dhisik wong niku lek pun mulai belajar suluk, belajar pengen usul, pengen macam-macam istilahnya, usul sing fana omong napa lah pokoke gambaran kedekatan takarrub. Niku terus ora sabar. Ora betah. Ndang kaki to ndang ketemu. Karepe niku ngoten. Alima ngerti sapa Allah mingka saking sira anaka sak temene sira iku latas biru ora sabar sapa sira anu saking Allah. Mula sapa kuwi fa asyhada. Mongko banjur ngetokaken ningalaken sapa Allah ka ing sira ngetokno ma ing perkara. Ma ing perkara. Baru saking pertela apa ma minhu saking Allah. Jadi menampilkan menyat mengedepankan mengedengkan apa mengedengkan ya wis ngono kuwi Allah mempersaksikan menampilkan sesuatu yang dari Allah ditampilkan di hadapanmu dengan penuh keyakinan mestinya bahwa itu dari Allah. Barek kuwi setiap saat kamu sadari semua sudah tampil dari Allah. Ya, ya sithik-sithik kena engko tombo kangen. Dan ya senajan ora kepethuk wonge lek surate sik dikirim. Dan senajan ora kepethuk wonge lek sok-sok lagune sik kena dirungokno. Niku sik sik mending. Niku. Adamu sabri utawi ora anane kesabaran anillahi ta'ala saking ningali Allah ta'ala iku min wujudil ihtidha setengah saking anane bagian bagian bima'rifatihi kelawan kenal ing Allah, salah satu bagian dari pengenalan kepada Allah niku adalah ketika orang itu sudah merasa tidak sabar kok orang dandang. Nah ketika muni orang dandang itu berarti piyambake wis ngerti bahwa ini suasana saya terhijab, suasana saya terhalang, saya suasana saya di dunia sedang peteng kok kandang ketemu-ketemu lah kepengen dan ketemu waktu ini loh. Ini ku sakjane reaksi dari pengenalan. Ini kadang-kadang lah buat temen hati-hati ini ku bisa menjebak diri bahwa seakan-akan Allah gak ada waktu. Malah waktu yang terus terus kebacut waktu. Makin ya soal-soal ini ku waktu ini selamaran tenang mening-mening tenang mening perkara jundur dinane ngono gagal gak sih terus dati nganten ya enten waktu ini. Ya kadung sing kono pokoke anu mulut iki kudu wis langsung dadi nganten. Lah sing bocah wedok ora. Aja ngono amas, aja mulut iki lha kuwi sing anu sik kuliah ngene-ngene. Sok mulut taun ngarep ae wis taun ngarep wis ra sida. Enten tiyang sing mboten sabar pengen ketemu Allah niku terus akhirnya sembarang kalir digagalne. Ora wiridan ritek wis ngono wiridan ya ana ya ini panggah lho ngoten niku jenenge lamarane dijabut nah. Ya enten sing ngoten niku en. Mulane jur terus kali Allah taala kala-kala ben ora gampang jegot ngoten niku terus dimunculne karomah. Barang ngoten niku sajane ngoten niku ngoten. Dimunculnya karomah, dimunculnya niki, dikai keunggulan, diparingi kekhususan, diparingi rasa nges, senalikong ibadah. Ini ku jenisnya mabaru zamin. Dan, jadi ketika Allah sudah tahu bahwa kamu tidak sabar menunggu pertemuan dengan Allah, maka Allah menampilkan, menyaksikan di hadapanmu, memberi ke menampilkan sesuatu di hadapan kamu yang itu menjadikan kamu yakin bahwa sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian termasuk bagian dari kemakrifatan. Wa wa tawi ora sabar ndang ketemu Allah iku halun syarifun termasuk keadaan sing mulya. Iku halun syarifun keadaan sing syarif sing mulya. Yak tadi kang bisa natrapaken, bisa mengakibatkan, bisa membuahkan. Wong kuna natrapi, apa to natrapi? Natrapi niku menghasilkan, membuahkan, memunculkan dawa mawujudil ma'iyati ing langgene wujute kebersamaan al-ikhtisosiyati kang bangsa keistimewaan. Bersama tapi bersama yang istimewa. Mergo enek bersama sing gak istimewa niku enek. Yo bareng tunggal sak mobil. Tapi sing sitok niku jaksa, sing sitok penjahat. Niku yo bareng tapi ora ikhtisas. Yo bareng tunggal sak kamar. Ngepasi juragane sare, nah, sing duwe niku ngepel. Bareng sak kamar ning ora ikhtisas, enggak ada istimewanya. Sing ikhtisas iku lak bojo. Bareng sak kamar, tapi ikhtisas bener-bener khusus. Nah, wong sing pun mboten sabar pengen tang ketemu Allah. Niku termasuk wong sing pun nampa peparing saking Allah berupa kekhususan niku wau. Karena dengan ketidaksabaran itu dia selalu mengangan-angan. Selalu terus kapan yo ngoten. Dengan muni kapan yo niku berarti kan sudah bersama. Nah, kebersamaan itu yang napa? Sing akhirnya kok suwe-suwe wal ma'iyatu utawi kebersamaan al ikhtisosiyatu kang bangsa kebersamaan al ikhtisosiyatu kang bangsa istimewa iku tak tadi bisa membuahkan iso natrapi dawa mal musyahadati ing langgenge musyahadah wal huduri lan hadir. Musyahadah itu cara jawane adep-adepan, hadir itu teko jenggelek. Wal musyahadatu utawi musyahadah penyaksian al haqiqiyatu kang bangsa sejati iku ghairu mutasawwiratin ora bisa dipahami biya dihidari yang dalam iki-iki omah dunya. Banyak orang ketemu gua bayangin aku ya apa ora iso zaman sing Joko urung tau rabi kok bayangin malam pertama wis to entek no katok noleh mulamun panggang ora iso pas momennya hanya berdasarkan informasi manu. Pokoknya malam pertama ini sedikit menggos-menggos tak, oh menggos-menggos gak malabot no lho simpulannya ngono mergoromu kuih wong menggos-menggos iku wong mikul kabotan berarti gue lah malam pertama lah terus aku kan mikul bojoku mau lho ngoten informasinya gak komplit soalnya sama bayang no sesuatu yang belum pernah dialami terus sampai cocok lo kayak lo karo sing wis dialami blas mboten padha dan mboten iso sampean kon ngepasno tenan musyahadah hakikiyah mboten iso ngeten tapi bahwa kamu bisa berkata jauh di mata dekat di hati bisa kamu berkata begitu bisa ya sudahlah yang penting surat masih dibalas 4x4, 16 sempat tidak sempat harus dibalas ngono iso itu sebagai wujud keberlangsungan hubungan kebersamaan hubungan yang khusus dan wong niku iso nyebut Allah iso zikir walaupun tidak ketemu Allah tapi iso nyebut jenenge maka nama itu pun sudah ada rasa khusus. Mergo pancen buktine nyebut jeneng iki lek ana ikhtisas karo sing gak ana ikhtisas niku rasane beda. Dan sambutan sami di antara sederet nama ngoten sing sama duwe hubungan khusus. Niku mboten padha karo sing gak duwe hubungan khusus. Paijo painem tupinem warjia. Juminah ngoten. Karena zaman betul dua hubungan khusus kali yang disebut ni, kau juga nak teratape belas. Tapi lek zaman dua hubungan khusus, nama itu menjadi sesuatu yang seakan-akan itu menjadi kebersamaan. Ya izinkan aku menyebut namamu, lho menyebut nama itu jalu izin. Dan ya wis aku izinkan aku menyebut namamu berarti kan sudah hadir. Dan ya wis hadir. Tapi selama isik manggon teng dunya, dan musyahadah hakikiyah, pertemuan sejati itu tidak akan bisa mutasawwirah, tidak akan bisa ditemu, tidak akan bisa dipahami. Mergo apa? Lima karena barang. Ya kan utawi hadhihi dar iku alahi ing atasema. Bayane minat dana hati saking keasoran wa naqsilan kekurangan wal fana'ilan kehancuran wa zahabilan hilang. Mugo sifate donya niku ina, asor, kurang, lebur, gampang ilang. Niku sifate donya. Lah monggo pertemuan hakiki ya, musyahadah hakiki ya, pertemuan dengan Allah yang sejati itu sifatnya langgeng, sampurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kehancuran, tidak ada kehilangan. Terus piye lah mar bayang nuwun sewu niki kula matur sing wis tau rabi, sing wis tau kumpul bojone. Saman bayang tok angel. Poncak-puncake wong urip enak niku lha ngelek pas ngoten niku to. Loh, monggo bojone teng akhirat iku rasane terus Imam Ghazali. Iku rasane ngono iku tapi terus ora barbar. Piye sampean bayang lho jajal. Apa iso sampean nglakoni ora kok. Piye terus ora barbar. Ha iso iso ngomong ya ngoten. Mergo pancen teng donya niki ngoten. Wane terus wong niku biasane nek wis ora rasane ngono iku ya. Ditinggal lunga ngono ya klepekan tenan. Mergo pancen nggih. Puncak dari kenikmatan itu di situ itu. Nah, mula sangon niku fa akrama mongko mulyakaken sapa Allah Gusti Allah. Ta'ala ma'lur Allah abdahu ing kawulane Allah li ilmihi karena ngertine Allah ngerti bi adami sabrihi kelawan ora sabare si kawula ora sabar anggo saking ketemu Allah oleh mulyakno piye oleh mulyakno bi an asyhada kelawan yen to ngetokaken nampilaken sapa Allahu ing kawulane mau diketokno ditinggalno mak ing bareng barozakan muncul apa ma'anhu saking Allah bayane mamilal athari rupane pira-pira labet kawelasane Allah labet kekuasaane Allah labet gaweane Allah wal akwani lan pira-pira kahanan dunya krana apa tasliatan krana menghibur krana ngerih-ngerih menghibur lahu maring sing ngabet oleh ngerih-ngerih bil atari kelawan labet anin nadori ninggalno ningali Allah. Jadi sampean ya senajan ora ketemu Allah tapi lek sadar iki kabeh paringane Allah kan ya wis koyok-koyok ketemu. Dan wong loro nemen niku Nabi Yakub mawon gerah mboten saged ningali niku diliwati kelambine Nabi Yusuf mboten tok mawon terus suara. Nggih to? Nggih, dikandani. Iki lho, Mak, anak lanang teko. Iku asale ngletak lemes to gregah munggo. Lah niku jenenge tasliyah. Ada semacam ya senganut anu lah penghibur pelipur lara dan pelipur lara ya berarti ning dunia niki bener-bener kados sing didhawuhne teng kene Al-Baqarah, surat Al-Baqarah nika, walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahi. Walakum lan iku tetep kedhuwe sira kabeh Bani Adam fil ardi ing dalam bumi mustaqarrun utawa ana nggon tetep. Nggon tetepi nggon ketenangan. Wa mataun lan ana nggon kepenak tapi terbatas ilahin ning samangsa-mangsa. Ora terusan ageng kaya bapakmu biyen ning swarga enggak. Lek bapakmu biyen pancen nalika isik ning swarga biyen wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma. Mangano sak karep-karepmu rawadan sing dokoh aja nyanyi sembarang kali wis tersedia. Tapi saiki beda. Ning bumi ya rohotan kuwi lek wis bar nyambut gawe. Bar nyambut gawe disuguhi sambel terasi, jangan asem, segone manget-manget. Ora bar macul sisan, mesti rohotan, rekut-rekut wis salah kontek ngoten wis. Kaya fisik tuh mah wis mbok dulut kenek, mbok sendok kenek, mbok kuluk kenek wis pokoke. Engko kudu duwe isih mbok sendoke oleh. Tapi ora terusan. Mengilahin tak mongso-mongso wae. Jenenge ning dunya ya kudu sengsara. Niku sekedar tasriyah untuk penghibur. Mulane beberapa hal ngoten. Menungso niku sok menghayal untuk bisa mensurgakan dunia. Aduh, menghayal untuk mensurgakan dunia. Gawe omah sing apik, serba lengkap, komplit fasilitas. Iku sajane hanya tasriyah saja. Hanya pantulan kecil dari apa yang akan diberikan Allah di sana. Dan nah, untuk merasa itu tasriyah, jenenge kenang-kenangan, itu kan tidak harus sesuatu yang baik. Jenenge kenang-kenangan itu pokoknya ada hubungan dengan si dia, itu sudah cukup untuk jadi kenangan dan hiburan. Dan nenek panjang sing diuncal aku itu kenang-kenangane rupa kemelaratan, ya kemelaratan itu. Wong kadang-kadang luka karena cubitan yang keras sehingga terbatik di situ ada bekas luka cubitanmu, aku ingat sampai sekarang sayang. Lho kan sakit ngoten to padahal di jiwa saking gemese pacaran iku suwi gak ketemu iki mangkel aku ngono panten-panten ora teko-teko ngono besok ketemu malah juwet lah juwete kenemenen sampai getien. Ketika itu lagi tambah dipijar noe. Wah, mulai ketemu, mulai nanti gila, gila. Ketika isi gitu lah. Nah, iya gila ketika isi. Kutu apa jadi kancane ini? Iki ketika sing jiwet are lagi. Di jiwet itu guyu malah dia ngomong no. Mereka sing jiwet are. Begitu pula kalau sampean paham tentang hubungan cinta kasih Allah kepadamu dan hubungan hatimu yang cinta kepada Allah terima dijiwit cawai gila terima dijiwit cawai loh ini loh dijiwit gusial aku ngoten orang kok malah merengut wes putus sampai di sini orang ngono malah dijiwit ke bawah belasan terus putus sampai di sini orang ngono lah. Jadi sebenarnya yang namanya tasliyah itu tidak harus berupa sesuatu yang mengenakan, tidak harus sesuatu yang napa nggih wong umum ngarani sesuatu yang serba menyenangkan. Sesuatu yang menyusahkan pun kalau itu dipahami betul, dirasakan betul itu dari dia, itu sebenarnya ada kenangan. Dewe ngoten deres, jelas-jelas udan deres. Baru dan deres kuwi terus kademen, bungsu bar kademen terus loro panas terus ning rumah sakit. Ini rumah sakit ditunggoni areke ngono kuwi malah omah mulih ning rumah sakit. Dosa itu karena di situ ada kenangan. Sregep ora karon balik ning rumah sakit nah wis waras bareng balik rono nah. Mergo untuk mengenang ketika dia dulu di situ Sepanjang jalan kenangan kita bergandeng tangan. Padahal jalan kenangan itu berubah-ubah rata-rata-rata misalnya. Niku ternyata cukup untuk sekedar untuk nambani ketidaksabaran kamu, sehingga sebenarnya atar labet wadah kahanan dunia niki lek saman bener-bener iso mengolah sedemikian rupa. Semua ini adalah penampilan Allah, karena itu penampilan sebenarnya itu adalah kehadiran Allah. Dan namun waktu niku terus mulai bahas sholat mengko banjur dadi hasil lahu kedua si kawula hina idin nalikane iki napa merasa terhibur oleh keadaan dunia, bukan dunianya ngono lho sepisan maneh, terhibur oleh keadaan dunianya bukan indahnya dunia, tapi indahnya itu terkirim dari dia, itu yang jadi soal. Bukan berapa jumlah kirimannya, bukan soal apa yang dikirimkan, bukan soal kirimannya itu berupa apa, itu gak penting, tapi yang penting dia masih mau mengirim. Kecil loh ya nek alah kok ijik iso belum ngirim ispiro-piro rioyo-rioyo ramleh, tapi ijik belum kirim surat, kirim kartu lebaran. Oke gak? Kadang-kadang malah jaluk surat niku. Apa surate niku ora kok jaluk apa-apa malah. Mergo ning Jakarta golek napa jenenge cimplung. Golek cimplung rada angel ning Jakarta. Pesen anu mak, anu lek kakang ngarep ning Jakarta gawanono cimplung. Duh. Emak dikangelno kon gawe cimplung kuwi lho. Jenenge emak dikangelno gawe cimplung mergo kuwi arep dienggo ngirimi anake. Cara membuat cimplungnya juga ada semangat dan itu ada indah. Karena padha-padha gawe cimplung tapi nek cimplung sing arep dikirim narana, kuwi sih jirasane gawe. Nek cimplunge padha-padha wae, tapi rasane ati kemareman. Kok yo iki kelingan anakku doyan cimplung. Ngoten. Nah, selajan kangelan ritek tapi karena itu untuk dia, maka kangelan itu tidak jadi kangelan. Yo selajan sampean sengsara lah ibaratnya dadi wong mukmin iki sengsara. Wong kono-kono bebas sampean oleh dhewe yo. Kono-kono sembarang kali oleh sampean haram lho ngoten niku terus. Lagi sengsara to. Sengkono-kono bal-balan sak blengere sampean bal-balan umur krungu maghrib kon leren. Sengkono-kono seneng-seneng oleh sembarang ngalir oleh sampean ora oleh. Kan nggih sengsara to. Mboten. Tapi karena kesengsaraan itu adalah salah satu bentuk permintaan dari Allah yang sedang kamu cintai dan kamu rindukan itu, maka walaupun sengsara tidak akan ada kesengsaraan lagi. Ibaratnya sampean kon ngenteni nyengklung mesti sabar, mergo yakin arep ketemu. Dan ya karena ngerti lek sampean niku wis kebelet kepengin tang ketemu, maka sampean disuguhi koran. Pembantune kon ngetuki koran, ngetuki. Napa lah ngriku? Utawa malah diperintah. Anu cek sibuk anu ndenono sik. Lah nek anu wis kono kon resik-resik ono. Rego kon resik-resik sing ngongkon areke iki budal mawon dan itu dilakukan dengan semangat. Nah, pemahaman dan rasa seperti ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar memang sudah mengenal bagaimana Allah memperlakukan hambanya di tempat seperti ini. Ini ku tempat dunia yang serba terbatas ini. Jadi mboten sengsara, sempit tapi gak sengsara. Waha salat mengko hasil lahu kedue kawula hina idin nalikane iki nampa hiburan duniawi saka Allah. apa sing hasil al-ma'iyatu kebersamaan al-ikhtisosiyatu kang bangsa istimewa. Tapi sudah barang tentu al-la'ikotu sing patut sing sesuai dikalihi kelawan keadaannya si kawula. Yang namanya kebersamaan istimewa itu ya harus disesuaikan dengan situasi kondisinya. Ngono dupeh pacare terus nang apa wong akeh kok njaluk pangku. Ya bener. Ya kuwi bojomu panjenengan. Tapi ya iki disesuaikan lah, disesuaikan. Iki ngono ning kuadi akeh wong delok. Jejer ya jejer tapi aja kok terus ngono kuwi ya disesuaikan. Umpamane ning dunya iku ben sengsara, ben sempit sing ya kumpul Allah ya kumpul Allah, tapi aja kok terus ngalor ngidul kuwi kami Gusti Allah. Kami Gusti Allah niku terus kabeh ora enak sing ana Allah tok ya aja ngono ya. Ya iku nek rasane dhewe ae. Malah lek perlu iku lirak-lirikan tapi wong liya gak roh ngono lek perlu. Ngono, arek ning dhuwur panggung nari lah kowe nonton ning isor ya. Rasa terus pidato derek-derek ini penari sing nomor 3 ini bojo kula rasa ini ngono kabeh gak yang ngerti lek kuwi bojomu kabeh ngerti iki kemakhluke Allah kaulane Allah ngerti ora usah kok terus nang pasar-pasar itu terus mulo bungak-bungak ini berarti ini berarti ini Gusti Allah jadi berarti ku munamun itu mbak ya apa mun yang ngono ini ngerti wae. Betul ke? Iki ngono sing ngamplong dudu aku Gusti Allah. Niku jenenge mergo napa? Dia menerima ma'iyah ikhtisosiyah tapi ora ma'iqah bi khalihi. Ora takut dengan keadaannya. Ngoten? Niku jenenge unggah-ungguh tata krama perlu dijaga. Wong pancen ning donya kudu serodo adoh, ya wajar lah. Ya kala-kala kecetus ngomong astagfirullah ngono ya Allah. Tapi ora kok terus duduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ora usah ngono kuwi. Tapi ya lek kala-kala wong jeneng wong kangen seorang kuat ngempet keblicuk omong niku lan ya oleh mawon, ngoten lho nggih. Utawa ya ning panggonan sing patut. Mulane jur diatur, wong panjenengan ning donya serba diatur. Dibatasi kali Allah ning WC bunga-bunga la ilaha illallah ora oleh. Bunga-bunga lho nggih. Wah, manut jarene sang gon pun kon dikir jare kiai ini kon dikir kok bunga la ilaha illallah la ora oleh. Ya malah jenenge ora laikah. Mboten patut dengan keadaan. Ya lek kowe kangen, kowe ngangen-ngangen oleh ning atimu. Alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillah, la yubo ora ditokno ora mak. Larane kaya apa? Dosa estu niku. Iso metu alhamdulillah. Kudune ngoten. Alhamdulillah niku teng jero ati, masyaallah. Perkara sepele wae ternyata Gusti Allah iki senajan sepele kotor kaya ngene tiba iki nggon nikmat. Gue nikmat, tapi rasa dibungak-bungak nih. Aduh, tenang, ya rasa ngono. Nikmat ya nikmat, tapi ya rasa bungak-bungak. Soalnya ning dunia ini gue sebungak. Aduh, tenang. Jadi walaupun sudah berhasil, ada ma'iya, ada rasa keberhasamaan yang istimewa kepadaan. Haruslah ikoh bihalihi sedisinya. Lek panjen situasi ini kondisi ini pas wiridan, panjen gonik panjen yang gon wiridan, wujudin al masjid baitullah, neng masjid, la ilaha illallah, sebuah tersak bengok mola. Dan tapi lek suasana ini suasana sing orang sesuai. Usum wong turu terus malah masang speaker, terus to buat buat bunga-bunga astagfirullah ya Allah astagfirullah usume wong turu. Kecuali kalau memang sudah dirancang waktu itu mana kalau isi usah suasana memang sudah dibentuk seperti itu monggo dungo sing banter mboten masalah. Ini jenenge laikah bihalihi. utawa manggone nggon khusus lan ora kabeh wong melu terus ora dibanterne nganggo speaker utawa niku ajeng napa mawon oleh. Dan utawa makmume niku khusus ngono oleh. Lung dadi Imam Masjid Agung sing diwaca surat Al-Baqarah santai. Niku kudu disesuaikan dengan tingkahnya. Itu karena ini di dunia, memang di dunia. Ngeten. Tapi kalau kamu ingin benar-benar anteng ketemu Allah nanti di akhirat. Hatta idza aqada. Allah, hu ing kawula sungguhan. Wa hasalat lan hasil lahu kedue si kawula. Apa sing hasil indiyatul haqqi apa sing hasil indiyatul haqqi posisi indiyahnya Allah ngono posisi indiyah indiyah niku yes kedekatan lah posisi kedekatan kepada Allah khala'a mongko paring mahkota sapa Allah alaihi ing atase kawulane paring mahkota khol'at takribi ing mahkota kedekatan cara tamu ngono terus moro-moro didumi identitas nggih identitas personal VIP VIP fit ya very apa Ferry ini lali aku personal. Pokoknya wah ini kita harus dikai kaplah. Saya dikai kaplah. Hanya orang-orang khusus parkir wae orang kabeh lho podo-podo melo istighosah ya. Melo istighosah tapi lihat terus cuman pengunjung biasa kan rombongannya numpak truk terus undangannya lewat pengumuman ya lu gue ini ngalun-alun atau ini salambi masjid. Tapi lek undangannya undangan khusus kepada yang terhormat Sohibul Fadilah Al Mukarrom Kiai Haji Sopo. Terus menurutku lembaran undangannya itu beda. Undangannya khusus terus tiga stiker kanggo parkir mobil mawon khusus. Jadi mungkin terus harap dibawa undangan terus neng panitia tiga ikat. Wah ini mungkin yang melakukannya di kawal ban serah di kawal itu ora lah. Prit tuh kuliner jalan. Niku jenenge diberi mahkota kedekatan takrimi dan kemuliaan dan itu mungkin beda lalu yang biasa-biasa yang ora takrim semua wajah nuli nemoni maksudnya yang jagungi ngadepi sapa Gusti Allah hu ing kawulane mau oleh ngadepi biwajihil karim kelawan wajahe Allah, dadi Allah pribadi. Iki ora wakil Jibril, gak wakil sapa-sapa, langsung Allah dhewe Al-Karim kang mulya. Monggo lho sing muni monggo kuwi ora kok terus pembantune sing dipasrahi dudu ajudane neh. Lha isih nang jaba pancen isih ajudane. Ya sabar. Sing pintu gerbang ditakoki sik daleme pundi Pak? Pemulaan yang gue sapa mana terus ada tamu harap lapor. Ya wajar karena memang kamu masih di luar. Sabar gak sabar memang birokrasinya harus begitu. Tamu harap lapor tak koi alamatnya putih pak. Nah, ya itu ngaku sabar. Dan, tapi justru di situ akan memperlihatkan kemuliaan orang yang akan zaman tamoni kan benar. Jadi zaman pengulung kocok WSD biar merasa lapor-lapor siapa mau apa lho gue jenisnya gak ngergani kancamu walau aku bina selalu ketemu Gusti Allah jadi manu ini akhirat bina alam arwah bina jadi Allah setuju robikum gih aku ini ngono ini dunia kan ibadah nah seorangnya salat aku salat ya ngono iya seorangnya salat ya salat tapi saya kiki aku tetap kudu tanda tangan nih gue pas satpam. Jadi saya salat ini saya tanda tangan yang pas apa mau tenawan tanda tangan. Nama syaratnya tanda tangan aku juga kurang lempir, no. Tetapi soalnya wis ketemu tenan itu enggak perlu semua memang. Umpamanya wis dunyo wis bar. Suasana satpam sudah kamu tinggalkan, kamu sudah masuk di dalam rumahnya. Wah, itu seluruh sungguhan diberikan kemuliaan diberikan. Dan dijaga ki dhewe karo Gusti Allah. Lamun ngoten niku fahasalat moko hasil. Fahasalat moko hasil lahu kedhewe kawula. Kina izin nalikane iki kene nggone maqami sidqi, maqabi sidqi nalikane wis ketemu Allah apa sing hasil? Apa sing hasil al-ma'iyatu? Kebersamaan al-haqiqiyatu kang bangsa sejati wal musyahadatu lan penyaksian penghambaan as-sarmatiyatu kang bangsa abadi. Kalau sudah begitu abadi. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Mengelola suasana seperti itu, menemui hamba dan mengangkat derajat hamba untuk sampai kepada suasana mulia seperti itu, bagi Allah itu tidaklah sesuatu yang sulit. Wa ma dzalika lan ora ana apa dzalika mengkono-mengkono menghormati hamba sing kaya ngono kuwi Allah yang atas Gusti Allah ora ana iku bi azizin kelawan perkara sing angel, enggak sulit. Mempersiapkan pertemuan seperti itu bagi Allah enggak sulit. Mulane innallaha ma'asabihin. Allah itu selalu bersama orang yang sabar. Sabar itu kenapa? Ya bertahan untuk memposisikan diri sebagai hamba. Orang kok terus purek. Sing kata kula samane wong purek. Alah. Ibadah angel-angel ya. Ora tok-tok. Lho niku wong purek. Tapi terus itu dinikmati suasana. Suasana penantian itu dinikmati. Contohnya napa? Wong sampean hadir teng dunya wong nggih enten prosese. Ibu-ibu menunggu kelahiran sang bayi. Itu lah kok terus diperwon kok. Lah kesuwen telung wulan dadi tok nelah iku jenenge menggugurkan diri. Mesti lara kabeh. Ya sabar. Walaupun sebenarnya kamu enggak sabar pengen dangruh. Kaya apa to jane anakku iki kaya apa? Kabeh wong malah lek perlu pengen rusak jane anakku lanang apa wedok. Dan kata tunggu pediannya, anak bawa itu, totoan, anak bawa itu. Jadi agar esmetu projat ya, alah tiba ya monobuwi. Tapi di situ ada kemuliaan, ada keindahan yang semuanya tidak bisa kamu bayangkan sebelum itu terjadi. Enggak. Wah, wonten ing kitab Nasihatul Majalis. Nanti itu kalau sampai saat ini ada rasa kebersamaan itu sudah ada. Kan sebelum acara itu berlangsung, reng-rengan acara kan sudah disebarkan. Gitu. Malah langsung acara yang tau penting, ini kuenya istilah gladi bersih. Gitu. Gladi bersih, nggak biaya proses ini, nggak presidennya lewat di, nggo pengawalan yang di wartawannya manggon yang di lagi bupati ini yang di gubernur yang di kan biasanya penataan khusus sama seperti yang sekarang sama ini gladi bersih saat ini gini salat enak pengimaman ini gladi bersih minggu bijung tengah akhirat gitu ngoten itu sing ning dunia sibuk sok ning akhirat dia sibuk kok dan jadi seksi bijung sampean jadi seksi. Anu tak bener tak? Anu umpron dia ngaji hikam. Oh ge. Sampai diteluhi cita-cita. Nah, tau sampai mungkin pas rada kelenderan terus mbuh nang diung jeneng akhirat niku kepanitiaan luar biasa wong sak dunya pengunjungnya kok. Sak dunya mulai Nabi Adam sampai tak sampean bayangno. Sampean walah lek terima kali Bung Karno ngoten nek dibanding karo pertemuan akhirat kecil. Kemungkinan kesasar teng mriko banyak sekali kemungkinan. Lah nek sampean gak duwe kenalan tak nggih ana. Lah nek sampean duwe kenalan gak penak. Kenalan kono. Monggo sok perkenalan itu tandanya tidak pakai tanda sing mungu tanda sing anu. Kaya kepek teng dunya lak gampang lho. Tandane ku pake tanda kerohanian. Jenenge iman, Islam, ngoten niku ngenten tandane. Dan itu serba otomatis. Kaya sampeyan buka pintu ATM nganggo kartu niku tandane kan ora anggere wong ro. Iya ta? Bisa gak ngerti sama rumah? Oh, ini di ATM, ini berarti orang itu bisa buka. Sama sok ini ngerti bisa buka. Sampai akhirnya roh, kodo-kodo. Sama kok. Anu, cuma pun di. Kulo lo doyo. Nah kok, nggih, ini lah nganu. Enten pengumuman di wau. Jamaah yang sering mendengarkan pengajaran Al-Hikam supaya berkumpul di tempat ini. Loh, napa kowe ngoten nggih? Ah, ngoten kok teng mriki mawon. Lah niku mergo enek tandha niki lho, kula niku. Benisuk ngrungokno Al-Hikam kula. Lah, ngoten terus. Ngoten-ngoten dienggo saksi. Ngoten. Pemene sing ngelok rekaman niku beda karo sing gak ngelok rekaman. Soale enek musyahadah hakikiyah ngoten. Ngoten-ngoten ma'iyah ikhtisosiyah, kebersamaan rekaman gak podo karo kebersamaan ngrungokno hasil rekaman. Jelas beda ya ta? Beda. Nah, enek apa gak ngerti. Lek sing ngrungokno radio tok gak ngerti. Iki mbuh rekaman kurang dino kepungkur agek disetel saiki gak ngerti. Lek nek sing sampean nak ngerti asline. Ngono. Kala-kala wis teko barang kiai nek ora teko ngono wis. Lha niku niku. Lah karena ini sudah dipahami seperti ini, pertemuan seperti ini, ada undangannya, ada jadwalnya, kan itu jadwalnya. Pak kepanitiaan, oh oleh Bung Karno mana, acaranya macam-macam, sing lomba, jaranan lomba itu kan ngoten-ngoten. Sudah disebarkan sebelumnya, sebelum acara terjadi itu sudah disebarkan. Nah, salah satu bentuk tanda sampean dapat undangan, ya saiki sampean disebari undangan. Apa? Zikir, itu undangannya Allah nanti di sana acara besarnya. Saat ini sama salat, berarti sama dapat undangan fit untuk bisa sholat. Terus undangan, semua ini undangan. Amal sholat itu sebenarnya undangan bahwa sama nanti hadir di sana. Ngoten, dikai undangan malah dengan Rasulullah. Oh, dikai undangan malah dengan Rasulullah ini. Ya, jadi Rasulullah. Undangan. Nah, mijin ini masya Allah. Ada panitia-panitia yang ditugaskan untuk mencari kelompok-kelompoknya. Mulane sing ning dunya niki sibuk, akhirat mbiyen sibuk. Sibuk ngamal lho, Pak. Sing ning dunya sibuk ngladeni menungsa, mbiyen teng akhirat nggih sibuk nyafaati menungsa. Ben sing ning dunya niki dadi pemimpin, sok teng akhirat nggih dadi pemimpin. Ora peduli iki arep pemimpin dilebokne teng neraka utawa pemimpin arep dilebokne ning bagus asu iki. Tapi jadi pemimpin. Bogor jenenge ayar pengen apa pemimpin ora tanggung jawab. Urus dhewe-dhewe ora urus aku. Ngoten Gus. Iki piye rombongan ora iso mulai kok tak mandu. Pemimpin ora tanggung jawab. Semulih dhewe-dhewe. Lho, yen piye jare janjine pokoke bayar sakmene aku sak mulih lha aku ngono. Maklum pemimpin gak tanggung jawab. Piye niku ngoten. Pemimpin gak tanggung jawab. Yo jare lek melaku selamat lha iki kok meneng neraka piye kan wis. Akhire wis wah apa geger-geger nang terus dundunga. Wis niku pemimpin niku sampean tikel-tikelne wis ora usah kagak mang. Ya to mriku. Mergo sing mimpin tersesat. Ya itu sing syafaat ngono to. Minjung niku wonten pertemuan besar. Seluruh makhluk di surga usung neraka wis teng neraka wis dijebut ra karo-karuan wis teng surga ada pesta sendiri. Pesta pertemuan dengan Allah, tapi seluruhnya diundang oleh Allah. Wah, sing Nabi Adam duwe napa? Terap kehormatan. Wadang dikai suwir sutra-sutra ambune wangi. Ora kok terus terap terima dikai kipas angin, ora ngono ning kono. Selawe Rasul itu menjadi pemimpin kelompok. Wabah wis teko. Nabi Adam wis, Nabi Nuh wis, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun kabeh, Nabi Isa pun terakhir ngenteni Kanjeng Nabi Muhammad. Karena memang tamu agung yang ditunggu-tunggu belum datang. Karena acara ini tidak akan dimulai sebelum Muhammad datang. Wah, ngentani suwi. Tapi wong jenengane ning surga suwi ora tak. Saman ngentani anu sound sisteme penak. Lagune ana lagune Didi Kempot, ana lagune Kita Malah, ada lagune Umar Rama, wis macam-macam. Setiap kursi niku sampean tombol pokoke apa niku kursi niku iso nyanyi. Kursi ini bisa nyanyi pengen apa plek ditombol semetu buah tadi gak membosankan menunggu kedatangan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sih sibuk ngurusi umatnya dah umatku nanti kok orang komplit-komplit manu ya maklum soalnya paling akan dewe umatnya maka tanya Nabi Muhammad itu panitia panitia khusus umatnya Nabi Muhammad tok nih manel dihimpul tapi ya termasuk cepet manu gulai manu. Lah aku terus melok ndiki. Wis padha lah wis langsung metu budal ngoten mawon wis. Wong nek sing seragame seragam selawat, seragam istighfar, seragam tasbih, seragam ngamal-ngamal kuwi enten kode dhewe-dhewe. Lah mongko wong nek sing amal lo dadi bingung aku melok barisan ndi ngoten. Wah, wis pokoke niku ngono terus cara nganu dikireng draben. Dan itu di depannya itu widodari ayu-ayu mayorete mengiring kehadiran Muhammad. Luar biasa kabeh mendelo roh woso bani sare dawa dhewe ngoten. Kaya sampean delok parade ngoten nika kan jaranan pawejaranan kok sing jaranane bolone akeh dhewe. Apike lah ngoten. Wis berwarna-warni keindahan ditumplek-blek untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Mergo karena napa karena khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Mboten nggih khairul umam katut kerabat gandul ya Pak. Kerabat gandul saja niki ora menunduk kemuliaan tapi karena pemimpin sama di kemuliaan sama disungkani karo malaikat. Jadi wa Muhammad monggo wis langsung. Nanti diumumne barang siapa yang hak hausan di sini silahkan menghubungi malaikat-malaikat di pinggir jalan itu untuk minta fasilitas apapun yang diingini, lumun. Fasilitas apapun yang diinginkan. Ya lo apa sembarang apa sing penting pawai itu tertib. Wah, bangsa pun ngoten ketemu kabeh. Ning tekone nguri dhewe, tapi terope ngarep dhewe. Umat Nabi Muhammad itu biji ngoten, tekone nguri dhewe, tapi terop ketika upacara itu dekat dewi, paling ngarep dewi dekat dengan Allah. Nah, di situ itu diadakan upacara. Malaikat Jibril mulai jadi protokol membuka acara. Pembukaan acara sebagai among tamu macam-macam. Semanten-manten sing dikene qiraah Nabi Dawud. Ya, sing dikon qiraah Nabi Dawud. Nabi Dawud bar qiraah kabeh wis semaput. Semaputnya semaput nikmat. Ngono sampe masyaallah swara kok kaya ngono. Lah, akhire tamu upama diukur nganggo kenikmatan donya. Saking nikmate suwene niku diukur kenikmatan donya niku 5000 tahun. Jadi qiraah sak semaputnya niku 5000 tahun. Wah badan itu diselingi hiburan-hiburan tarian-tarian oleh bidadari. Suguhan keluar. Jadi setiap acara ada suguhan, ada hiburan. Wah, berbagai macam minuman, berbagai macam buah, segala sesuatu keindahan. Wah, saya seneng-seneng. Iki ngono pestane raja di raja. Bukan hanya sekedar raja, tapi Tuhan dari segala raja yang dulu mulia di dunia. Sekarang kamu merasakannya. Ampun, wabeh. Rasane kenikmatan. Pun, sobatan, acara akan segera dilanjutkan. Acarane nopo? Acarane adalah parade puisi. Puisi pertama akan dibacakan oleh Yang Mulia sahibul karamah wad darajah wal wasilah wal fadilah khairul khalqi ajma'in Muhammad Habibullah. Niku keplok etok sawi niku sewu taun. Astu. Indah sekali keplok itu indah orang kaya keplok wong salah ore ora ngono. Indah menandakan kebesaran. Kula kok sesuk ora ngono lak ganggu lah ngene. Wis Kanjeng Nabi maju sing diwaca niku surat. Surat macam-macam. Mbuh isi langsung Quran. Quran itu kan sak dhuwure puisi. Oh, dan sabi fis diwaca anu diwaca. Sing terakhir Allah Ta'ala piyambak. Wah, niku pun pinten-pinten ewu taun ten niku to. Terakhir Allah piyambak nyos lajeng Allah maos surat Ar-Rahman. Ngeten Ar-Rahman. Ar-Rahman iki. Sing maca bisa lagi nemen bayangne. Maca kok sing maca niku sing duwe surat di niku mesti pas. Ngono titik komane gedah. Nek sing maca ora ngono terus aku sayang padamu karena aku merindukanmu. Lha meniko ya ora enak. Lah nek sing maca tak sing maca niku sing nulis surat dhewe mesti pas ya. Sudah lama aku merindukan kedatanganmu. Lho beda ngoten lho kowe. Dene nu Ar-Rahmanu sing maca sampeyan ya Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, alam Al-Qur'an. Alamahul bayan biasa ora enak blas ngoten. Ora penak blas. Mbak ngono sing maca niku sing duwe dhewe wah luar biasa. Ngoten Ar-Rahman sing bakto niku wis semaput kabeh. Panak maksudnya ngoten. Panak wis lebur semua enggak ada yang ada hanya wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikrami papalane. Surat Ar-Rahman ya. Wa ya buka wajhu rabbika dzul jalali. Wis entek. Nah, kaya Teletubbies. Wis jalalah. Wis entek. Entek ya wis. Niku luar biasa. Entek tenan waktune ya wis. Wis karek semapute ngoten mawon. Semoga kita tutupkan itu sesarangan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulullah ya zima'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Handa yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi. Aman bi dzikril khairu kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina